Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan membaca kitab Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah karya Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Markhali hafizahullah. Yang terakhir adalah yang terakhir kita baca dari buku ini, penjelasan tentang dari Syekh Rabi tentang lima masa yang disebutkan pada hadis, yaitu masa jahiliyah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam padanya kejelekan. Kemudian yang kedua, masa Nabi Alaihissalam hidup bersama para sahabat sampai terjadinya fitnah pembunuhan terhadap Uthman radhiyallahu taala anhu. Masa ini dimutlakkan padanya kebaikan saja. Pada masa jahiliyah dimutlakkan padanya kejelekan saja. Dan masa yang kedua ini, masa Nabi Alaihissalam bersama para sahabat sampai terjadinya fitnah pembunuhan atas Uthman radhiyallahu an, dimutlakkan padanya kebaikan saja. Kemudian yang ketiga, masa terjadinya berbagai fitnah setelah terbunuhnya Uthman, dan masa ini dimutlakkan atasnya kejelekan saja. Kemudian yang keempat, masa yang dimutlakkan padanya kebaikan, tetapi tetap ada dakhon, ya, tetap ada dakhon, tidak murni kebaikan, masih ada, ya, padanya dakhon, yaitu ada kebencian, kedengkian. Yaitu pada masa Umar ibnu Abdul Aziz, ya, masa Umar ibnu Abdul Aziz, atau masa terjadinya persatuan, perdamaian antara Al Hasan radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan dakhon yang dimaksud tadi, menurut kemungkinan pendapat kemungkinan yang pertama, yaitu masa yang dimaksud adalah masa Umar ibnu Abdul Aziz, berarti dakhonnya, ya, adalah masa para amir umara setelah Umar ibnu Abdul Aziz, atau yang menurut yang kedua, pendapat yang kedua, yaitu persatuan antara Hasan dan Muawiyah, maka dakhonnya adalah seperti wilayah Ziyad dan putranya, ya, yakni kepemimpinan Ziyad dan putranya. Begitu pula kepemimpinan Al-Hajjaj dan semisalnya yang dapat bagian, ya, imarah pada masa itu, ya. Dan ada kemungkinan mana hadis lebih luas dari itu. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Ana sengaja tadi mengulangi secara ringkas, ya, lima masa tersebut untuk mengingat kembali, ya, makna hadis, karena pembahasan berikutnya tetap terkait dengan itu. Naam. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, yara al-akhu Ahmad As-Suyan anna hadzal haditha min al-adillati allati tuhattimu al-muwazanata baina al-khairi wash-sharri fi haqqi al-afradi wal-jama'ati wal-kutub. Al-akh Ahmad As-Suyan memandang, ya, berpendapat bahwa hadis ini termasuk di antara dalil-dalil yang mengharuskan adanya manhaj al-muazana netral, ya, antara kebaikan dan kejelekan pada hak individu, pada hak golongan dan kitab. Ya. Jadi harus netral, adil menyikapi individu tertentu, ya, golongan tertentu dan kitab tertentu. Dalam arti, ya, harus memberi perimbangan. Jika disebut kejelekannya, maka diimbangi dengan penyebutan kebaikannya. Ini manhaj muwazanah. Fa'ala manhajihi, maka berdasarkan manhajnya dia, yang dia serukan ini, kana yajibu alaihi, wajib atasnya, an yastakhrijal muwazanati fi hadhil uhudi kulliha. Dia berkewajiban untuk bisa, ya, mengeluarkan sisi pendalilan yang menunjukkan adanya manhaj muwazanah tersebut pada lima masa ini seluruhnya, mulai dari masa jahiliyah sampai masa yang terakhir yang disebutkan pada hadis. Ya, dia harus bisa menunjukkan, ya, pada hadis bahwa ketika disinggung masa jahiliyah, disinggung kejelekannya, juga disinggung kebaikannya, dan seterusnya. Lakinnahu lam yaf'al dhalik, akan tetapi dia tidak melakukan itu. Balistakhrajal muwazanata min ahdin wahidin fahasbu, melainkan dia hanya mengeluarkan manhaj muwazanah tersebut sebagai kesimpulan hukum yang dipetik dari hadis, hanya dipetik dari, dikeluarkan dari satu masa saja. Ya, padahal ada lima yang disebutkan yang telah kita pelajari. Falimada, maka kenapa demikian? Wal jawabu annahu lam yaf'al dhalik, jawabannya kata Syekh Rabi, sesungguhnya dia tidak melakukan itu, ada beberapa kemungkinan. Imma li annahu hawala dhalika fasta'asa alaihi alhadithu, boleh jadi dia sudah berusaha melakukan itu tetapi hadis tidak mendukungnya. Ya, hadis tidak bisa diperlakukan seperti itu. Ternyata lima masa disebutkan pada hadis, ya, tidak bisa menunjukkan apa yang dia inginkan. Kenapa? Li'annahu la dalalata fihi 'ala hadzal manhaj. Karena sesungguhnya memang tidak ada sisi pendalilan yang menunjukkan manhaj ini dari hadis itu. Wa imma li'annahu lam yafhamil haditha haqqal fahmi. Dan boleh jadi hal itu dikarenakan dia tidak faham hadis itu dengan pemahaman yang benar. Walam yakun wasi'an nadhri ila ma'na. Dan dia bukan termasuk orang yang luas jangkauan pandangannya dalam memahami makna hadis. Imma yang pertama atau yang kedua. Wala kilal halain فالحديث حجة عليه لا له. Berdasarkan dua keadaan itu, kemungkinan itu, yang jelas hadis ya merupakan hujjah, dalil yang menunjukkan kesalahan dia, dan bukan hujjah dalil baginya yang mendukungnya. Justru dalil yang menunjukkan kesalahan dia menyerukan manhaj al-muazanah. Justru dalil bantahan terhadap manhaj muazanah yang dia serukan itu. Ini yang kedua. Thalithan, yang ketiga, kata Syekh Rabi' hafizahullah, wa bayanu dhalika, penjelasan tentang hal itu, annahu yujibu ala madhhabihi at-ta'amula bil insafi wal adli wa ijra'al muwazanati fi haqqil mu'mini wal kafiri was sunni wal mubtadi'i. Sesungguhnya berdasarkan madhab dia, ya, madhab al-muwazanah mewajibkan ta'amul, interaksi muamalah dengan pihak yang lain secara adil, dan menjalankan, menerapkan, ya, memberlakukan sikap muazanah netral tersebut yang diklaimnya sebagai sikap yang adil pada hak mukmin dan kafir tanpa perbedaan, dan pada hak seorang sunni dan mubtadi' tanpa ada perbedaan. Itu keharusan dari madhab yang diserukan dia, bahwa harus netral, adil, ada perimbangan antara kejelekan dan kebaikan pada seseorang. Jangan hanya sebut kejelekannya saja, tapi juga sebut kebaikannya untuk mengimbangi. Itu yang adil, itu yang netral. Begitu pula pada golongan dan kitab. Ya. Nah, menuntut apa tadi? Mengharuskan bahwa dia harus memperlakukan manhaj itu, mazhab itu pada hak seorang yang beriman dan seorang yang kafir, seorang sunni dan mubtadi. Fa'as'aluhu, maka saya tanya dia, kata Syekh Rabi', أين الموازنات في العهود الأربعة التي لم تجري فيها موازنات؟ Di mana sisi adanya manhaj muazanat tersebut pada empat, ya, masa yang ternyata di situ tidak berlangsung adanya muazanat, tidak terjadi adanya muazanat pada empat masa itu. Nah, ternyata pada empat masa itu dimutlakkan, ya, salah satunya saya. Misalkan pada masa jahiliyah hanya dimutlakkan kejelekan saja, tidak disinggung sama sekali kebaikan di masa itu untuk mengimbangi. Pada masa Nabi SAW dan para sahabat sampai terbunuhnya Uthman, ya, yang disebutkan hanya kebaikan saja dan tidak disebutkan kejelekan dan seterusnya. Ya. وهذا يذكرني بما ينعاه ابن القيم وغيره على المتعصبين من أهل المذاهب. Ini kata Syekh Rabi mengingatkan saya dengan na'i, ya, berita kematian, kebinasaan yang diberitakan oleh Ibnul Qayyim dan yang lainnya terhadap orang-orang yang fanatik, ya, dari kalangan penganut madhab-madhab yang mereka terjerumus dalam fanatisme madhab, ta'assub, ya. Haitsu yahtajjuna fi katsirin min al-ahadithi bi ajza'in minha. Manakala mereka berhujjah, berdalil, ya, pada banyak hadis-hadis yang mereka jadikan sebagai hujjah, sebagai dalil, dengan mengambil potongan, sebagian potongan hadis itu saja, tidak mengambil hadis-hadis itu secara utuh dari awal sampai akhir, tapi hanya mengambil bagian-bagian tertentu saja. yang mendukung ya hawa nafsu mereka. Wahiyya allati tuwafiqu madhhabahum, yaitu bagian dari hadis yang mendukung madhab mereka saja, itu saja yang diambil, ini dalil yang menunjukkan kebenaran madhab yang kami anut. Ya, wala yahtajjuna bima yughfilunahu, dan mereka tidak berhujjah, tidak berdalil dengan bagian dari hadis yang mereka abaikan. Kenapa? Li'annaha hujajun 'alaihim, karena ternyata bagian lain dari hadis itu yang mereka abaikan itu adalah hujjah-hujjah, dalil-dalil yang menunjukkan kesalahan mazhab mereka. Tudaddu ma yata'assabuna lahu minal ara', ya, berlawanan dengan apa yang mereka ya fanatik padanya dari ra'yu-ra'yu, dari logika-logika yang menjadi mazhab yang dianut tersebut. Nah, pendapat-pendapat yang haja merupakan hasil logika yang bertentangan dengan dalil. Ala annal juz alladhi istadlalta bihi la dalalata fihi ala madhhabik. Ala annal juz alladhi istadlalta bihi la dalalata fihi ala madhhabik. Ya, bersama dengan itu sesungguhnya bagian dari hadis yang Anda, yaitu orang ini, yaitu Ahmad Soyan, yang Anda jadikan dalil ya untuk menyerukan, untuk mendukung mazhab manhaj al-muwazanah, sebenarnya tidak ada pendalilan padanya ya atas untuk mazhab yang engkau serukan, tidak ada. Jadi dijelaskan oleh Syekh Rabi' yang dilakukan sekarang oleh dia persis sama yang dilakukan oleh orang-orang yang ta'assub dari kalangan penganut mazhab-mazhab yang ta'assub ya, demi untuk mengikuti, menganut ya, fanatik terhadap mazhabnya meskipun sebenarnya itu keliru ya. Caranya adalah berdalil dengan hadis-hadis dengan mengambil bagian tertentu dari hadis yang seakan mendukungnya. Kemudian bagian lain dari hadis-hadis itu yang sebenarnya bantahan terhadapnya diabaikan. Persis yang dilakukan orang ini sekarang. Dari 5 masa itu hanya 1 masa yang diambil oleh dia untuk mendukung manhaj muasan yang dia serukan. 4 masa yang lainnya yang merupakan bantahan terhadapnya diabaikan. Bersama dengan itu ternyata kata Syekh Rabi, 1 masa yang dia jadikan dalil itu juga ternyata tidak seperti yang dia sangka. Ternyata justru ya ternyata pendalilan dia pun dengan bagian, satu bagian itu saja, itu juga keliru. Nah, al-awwal, yang pertama, kata Syekh Rabi, fal-ahdul awwalu, maka masa yang pertama, wa huwa al-ahdul jahiliyu, yaitu masa jahiliyah, uktusira fil hadithi ala dhikri jahiliyati wasyarr. Ya. Dicukupkan pada hadis dengan penyebutan masa jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, kejahilan, tidak ada ilm dan kejelekan. Itu saja yang disebut, disinggung. Ya. Bahwa pada masa jahiliyah itu adalah masa gelap, masa hitam, kesesatan, kemungkaran, kejelekan, tidak disinggung sama kali adanya kebaikan. Padahal kata Syekh, ma'annahu kana yujadu fihi khair. Padahal sesungguhnya di masa itu juga ada kebaikan juga. Tetap ada kebaikan yang tersisa sebenarnya. Mithlu al-bir bil walidain, contohnya ya, bir al-walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, juga masih ada itu. Wa silatil arham, ya, menyambung hubungan persaudaraan, kekerabatan, ya, silaturahim, itu juga ada. Wa ikramil dhaif, memuliakan tamu, juga masih ada di masa itu. Wa difai anidh dhimari, ya, pembelaan terhadap apa yang harus dibela dari kehormatan, ya, keluarga, ya, dan semisalnya yang memang butuh dibela, ya. Masih ada sikap kepahlawanan seperti itu yang merupakan kebaikan, ada. Wa husnil jiwar, ya, berbuat baik kepada tetangga juga ada. Wal qiyami bi ba'di sya'airid din allati warathuha an Ibrahim alaihi salatu wassalam, al haji wa siyami asyura wa na'am. Dan juga ada pada masa jahiliyah pengamalan terhadap sebagian dari syiar-syiar agama yang mereka warisi dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seperti masih ada yang melakukan haji, ya, ibadah haji sebagaimana yang diajarkan dulu oleh Nabi Ibrahim. Masih ada yang mengamalkan puasa Asyura. Tayyib. Wa ghairu dzalika min anwa'il khair. Wa ghairu dzalika min anwa'il khair, dan selain dari itu yang disebutkan itu dari berbagai kebaikan-kebaikan juga ternyata ada di masa jahiliyah. Ada. Nah. Wa kana fihim hunafa. Ya, dan di kalangan orang-orang jahiliyah, di tengah-tengah kaum jahiliyah di masa itu, di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang lurus agamanya, di atas tauhid, ya, bersih dari kesyirikan. Mereka orang-orang yang hanif, yang bertauhid, ya, di atas Islam, di atas tauhid. Mithlu, contohnya Waraqah, mithlu Waraqah ibni Naufal, Waraqah bin Naufal, wa Zaid ibni Amr bin Nufail, wa Abi Dhar, wa Amr bin Abasah, wa ba'di baqaya bani Israel fi sawami', dan sebagian dari sisa-sisa bani Israel yang ada di tempat-tempat peribadahan mereka. Ya. Falau kanatil muwazanatu wajibatan, seandainya manhaj muwazanah, manhaj netral yang menuntut harus menyebutkan juga kebaikan jika menyinggung kejelekannya, itu merupakan hal yang wajib. Wal hadithu min adillatil muwazanat, dan hadis ini termasuk di antara dalil-dalil yang mendukung manhaj muwazanah itu. Lama aghfala dhalika rasulul huda wal adli salawatullahi wa salamu alaihi. Maka tidak mungkin Nabi kita, ya, Rasul pembawa petunjuk dan keadilan yang diutus oleh Allah SWT, ya, tidak mungkin mengabaikan hal itu. Tidak mungkin mengabaikan hal itu. Tentu, ya, akan beliau sampaikan kebaikan-kebaikan yang tersisa di masa jahiliyah sebagai perimbangan. Tetapi ternyata Nabi tidak melakukan itu. Ya. Asan yang kedua, wal ahdu tsani wa huwa ahduhu alaihi salatu wassalam, masa yang kedua yaitu masa hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabat radhiyallahu anhum sampai terbunuhnya siapa? Utsman. Kana fihi al-khairul 'azim alladhi lam ta'rif al-insaniyatu mithlah. Adalah di masa itu terdapat kebaikan yang besar, ya, yang tidak pernah sama sekali dalam sejarah kehidupan insan manusia, ya, dikenal kebaikan, ya, sebesar itu pada sejarah kehidupan manusia. Nah, minal wahyi al-munazzali kitaban wa sunnatan, kebaikan berupa wahyu yang turun dalam bentuk kitab Al-Quran dan sunnah hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Wa wujudi ashabih, kebaikan dan kebaikan berupa wujud keberadaan Nabi alaihi salatu wasallam dan wujud keberadaan para sahabatnya yang berjuang bersama Nabi alaihi salatu wasallam, mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam dalam dakwahnya. Wa ma fi dhalika min al-amni wal imani fi ayyamihi wa ayyami khulafa'ihi ar-rasyidin, dan terwujudnya keamanan, ketenteraman, ya, dan keimanan di hari-hari hidupnya Nabi alaihi salatu wasallam bersama para sahabat dan di hari-hari, ya, kepemimpinan khulafa ar-rasyidin, ya, pengganti penerus Nabi alaihi salatu wasallam. Walakinnahu ma'a kulli hadza, akan tetapi bersama ini semua, kata Syekh Rabi, lam yakhlu minas syarr, lam yakhlu minas syarr, tetap di masa itu, ya, tidak lepas dari kejelekan, tetap ada kejelekan juga yang terjadi. Bukan berarti tidak ada kejelekan sama sekali di masa itu, tetap ada kejelekan yang terjadi, ya. Fa kana hunakal munafiqun, di masa itu ada orang-orang munafik, dan itu kejelekan. Wa kana al-yahudu fi Khaybar wa Taima, di masa itu ada orang-orang Yahudi, ya, yang tinggal di Khaybar dan di Taima, dan itu kejelekan. Wa fil jazirati Nasara Najran wa Majus wa Majusu Hajar, dan di jazirah ada orang-orang Nasara di Najran sana, ya, di jazirah sana ada orang-orang Nasara Najran dan ada orang-orang Majusi yang tinggal di Hajar. Nah, walamma mtaddatil futuhatu kharijal jaziratil arabiyyati, dan ketika al-futuhat yaitu perluasan wilayah Islam, ya, membuka negeri-negeri yang ada di luar jazirah Arab, ya, melalui jihad fi sabilillah, ya, berhasil dibuka, ya, sebagai bagian dari pemerintahan Islam. Nah, yang berpusat di Madinah, kana hunaka ahlu dhimmatin minal yahudi wan nasara fi syami wa misr wal iraq, di sana ditemukan ada ahlu dhimmah, ya, golongan kaum ahlu dhimmah dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara di negeri Syam, di negeri Mesir, di Irak ketika itu. Ahlu dhimmah dari kalangan orang Yahudi, orang Nasara yang, ya, mereka terikat perjanjian untuk tunduk patuh di bawah aturan pemerintahan Islam, karena negeri tempat mereka berada itu Syam, Mesir, ya, Irak sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, mereka harus bayar jizyah peti. Nah, dan tunduk pada aturan pemerintahan Islam. Nah, mereka ahlu dhimmah itu dari orang Yahudi dan Nasara, kan, ya, ada kejelekan. Wa hunaka baqaya Majus fi Faris ujriyat alaihimul jizyah, dan di sana ada sisa-sisa kaum Majusi di Persia, diberlakukan atas mereka jizyah, ya, diberlakukan atas mereka jizyah upeti, ya, oleh pemerintahan Islam. Falau kana, dan itu kejelekan, ya, mereka adalah sisa-sisa kaum Majus. Falau kana al-maqsudu min al-hadithi al-muwazanati bain al-khairi wal-sharri fi hadhi al-uhudi lama agfalha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya yang menjadi maksud tujuan dari hadith ini adalah penjelasan tentang adanya manhaj muazanah, netral perimbangan antara kebaikan dan kejelekan pada masa-masa tersebut, tentunya Nabi tidak akan mengabaikan sisi kejelekan yang terjadi di masa hidupnya Nabi SAW. Tentu Nabi akan menyinggung kejelekan-kejelekan itu, tetapi ternyata tidak. Nabi hanya menyinggung kebaikan yang ada di masanya. Al-thalith, yang ketiga, wal-ahdu al-thalithu uktasarafihi al-hadithu ala dhikri syarri faqat. Masa yang ketiga, hadith mencukupkan dengan penyebutan kejelekan saja, tidak menyinggung kebaikan yang ada di masa itu. Ya, fahal kana khalian minal khair, maka apakah itu berarti memang tidak ada kebaikan sama sekali di masa itu? Kalla, thumma kalla. Ya, tidak. Ya, sama sekali tidak, kemudian sama sekali tidak demikian. Bal kana fihil khairul katsir wal katsir. Bahkan di masa itu ada kebaikan yang banyak, kata Syekh Ragu. Banyak kebaikan di masa itu. Tetapi hadis hanya mencukupkan yang penyebutan kejelekan saja. Ya, tidak diimbangi pada hadis yang penyebutan kebaikan yang banyak itu, enggak. Nah, bal kana min khairil qurun, bahkan itu masih termasuk ya bagian dari tiga generasi terbaik. Walakinnal haditha lam yadhkur hadzal khairal 'azima, akan tapi hadis tidak menyebutkan kebaikan yang besar ini. Kenapa? Li'annahu syarrun nisbiyyun. Syarrun nisbiyyun binisbati lima qabla. Karena sesungguhnya itu adalah kejelekan, ya, kejelekan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dibandingkan dengan masa sebelumnya. Nah, dibandingkan dengan masa hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam yang didampingi para sahabatnya, maka masa setelah terbunuhnya Uthman, ya, meskipun ada kebaikan-kebaikan yang banyak, akan tetapi ya, dikaitkan, dibandingkan dengan masa Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu adalah kejelekan. Li'annahu hasalat fihi fitan. Fitanun asifat bi khiyaril muslimina ma'a imanihim wa kaunihim min khairil qurun. Terjadi fitnah-fitnah yang membawa menyeret, ya, orang-orang terbaik dari kalangan kaum muslimin masuk dalam fitnah tersebut. Ya, bersama dengan keimanan yang mereka miliki, bersama dengan kedudukan mereka sebagai generasi terbaik. Nah, wala astarsilu, dan saya tidak lanjut, ya, terbawa untuk terus menerus dalam pembahasan ini, ya, ini karena masih ada, jika mau dijelaskan lanjutkan lagi, ya, masih ada masa yang keempat, ya, dan seterusnya, dan semuanya sama, bukan dalil atas semua sana, justru bantahan terhadap itu, ya. Faqad wadaha al-amru li dhi 'ainain, maka sungguh telah jelas perkaranya bagi orang yang punya mata, mata yang bisa melihat dengan jelas. Ya, meskipun hanya ada yang menyebutkan tiga masa itu saja, sudah ditunjukkan tidak ada sisi muazanah di situ. Wala yakhfa 'alaihi ma'ani baqil hadithi fi baqil 'uhud, dan tidak samar, tidak tersembunyi atasnya makna-makna yang terkandung pada, ya, bagian yang tersisa dari hadith pada masa-masa yang tersisa berikutnya. Jadi meskipun tidak dijelaskan, sudah bisa difahami bahwa sama saja dengan itu. Lakinni sa'udhifu ba'dal ahadithi allati tadullu ala ma sabaq, akan tetapi saya akan menambahkan sebagian hadith-hadith yang lain yang menunjukkan apa yang sudah lewat penjelasannya. Annahu la ilaqata La alaqata lirrasul sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an was sunnati wa ulama'il ummati bihadzal manhaj. Bahwasanya tidak ada keterkaitan, tidak ada hubungan ya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, sunnah Nabi, hadis-hadis dan ulama umat ini dengan manhaj muazanah tersebut. Tidak ada sama sekali hubungannya. Ya. Faminha, di antara hadis-hadis tersebut yang menunjukkan hal itu, al-awwal hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, para sahabat, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, generasi tabi'i, murid para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah tabi'i, yaitu murid tabi'i, yaitu atba' tabi'i. Qala Imran, berkata Imran, fala adri ya adzukira ba'da qarnihi qarnain aw thalathah, maka saya tidak tahu apakah au fala adri adzakara ba'da qarnihi qarnain aw thalathah ya, maka saya tidak tahu apakah Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan setelah generasinya, yaitu generasi para sahabatnya, dua generasi setelahnya atau tiga generasi setelahnya. Nah ya, dan sebagian akan datang pada hadis yang lain yang semakna dengan ini ya, hanya dua generasi yang disebutkan setelah generasi para sahabat, jadi semuanya hanya tiga generasi. Nah, thumma inna ba'dakum qauman, kemudian sesungguhnya setelah kalian akan muncul satu kaum, yashhaduna wala yustashhadun. Kaum itu mereka bersaksi padahal tidak disuruh bersaksi. Ini menunjukkan kelancangan. Ya. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, dan mereka berkhianat. Ya, dan tidak amanah. Wa yandurun wa la yufun, mereka bernazar tetapi tidak menunaikan nazar. Wa yadhharu fihi musam, dan tampak pada mereka kegemukan, artinya tampak mereka ya banyak makan gitu. Nah, gemuk-gemuk ya. Hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, bagaimana sisi pendalilannya? Tiga generasi yang disebutkan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun ya. Hanya disebutkan khairiyah, kebaikan tiga generasi itu, padahal ada kejelekan juga kan di masa itu. Nah, kemudian setelah generasi itu berlalu ya, yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya kejelekan-kejelekan setelahnya ya, tidak amanah ya, berkhianat dan seterusnya, kita dengar bernadar tidak ditunaikan dan seterusnya. Nah ya, padahal juga ada kebaikan di masa itu, namun kejelekannya saja yang disebut. Al-Thani hadithu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sama dengan hadith di atas ya, setelah penyebutan tiga generasi terbaik itu dan tidak disinggung kejelekan yang ada pada masa itu, padahal ada. Thumma yaji'u qawmun, kemudian datang kaum, tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah, persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya. Ya. Jadi bersaksi tidak cukup dengan itu, bersumpah untuk menguatkan kebenaran persaksiannya. Wa yaminuhu syahadatah, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ya, dia bersumpah dulu untuk menunjukkan kebenaran apa yang akan dia persaksikan, kemudian dia bersaksi. Jadi dia menggabungkan antara persaksian dan sumpah. Nah, dan ini sisi kejelekan, padahal juga di kaum itu ada kebaikan, tetapi tidak disinggung sisi kebaikannya. Fa fi hadainil haditsaini iktasara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dzikril khairi faqat fil quruni tsalatsati, pada dua hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mencukupkan dengan penyebutan kebaikan saja pada tiga generasi ya terbaik. Walam yadhkur ma fiha min syarr, dan Nabi tidak menyebutkan kejelekan yang terjadi di masa itu. Tsumma qtasara ala dzikri syarri fi ma ba'da dzalika min al-qurun. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mencukupkan dengan penyebutan kejelekan yang terjadi pada generasi yang datang setelah tiga generasi terbaik tersebut. Walam yadhkur ma fihim min khairin, dan Nabi tidak menyebutkan kebaikan pada mereka. Ma anna fihim khairan katsira, padahal di masa mereka di pada diri mereka juga ada kebaikan yang banyak. Walau lam yakun fihim illa ta'ifatul mansuratu lakafa dhalika dalalatan ala wujudil khair. Sekiranya, kata Syekh, tidak ada pada mereka, pada generasi-generasi setelah tiga generasi terbaik itu, kecuali hanya ya adanya at-ta'ifal mansurah, ya, golongan ahlus sunnah wal jamaah, golongan yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sungguh itu sudah cukup ya untuk menunjukkan adanya kebaikan. Nah, karena ahlus sunnah wal jamaah, at-ta'ifal mansurah yang ada itu adalah kebaikan. Sekira hanya itu yang kebaikan yang tersisa, maka itu sudah cukup sebagai kebaikan. Tetapi itu pun tidak disinggung oleh Nabi ya, karena tidak ada muazanah. Al-thalith, yang ketiga, hadithu sataftariq ummati ila 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka, ini terancam neraka ya, kecuali satu golongan saja. Jadi 72 golongan itu sesat ya, dengan bid'ah yang ada pada mereka, hawa nafsu yang ada pada mereka, sehingga mereka diancam dengan neraka. Tapi mereka masih ya kaum muslimin, masih kaum muslimin, tapi mereka adalah ahlul bid'ah wal ahwa. Kecuali satu yang merupakan ahlul haq, yang dinyamin masuk jannah ya, yang bersih dari bid'ah hawa nafsu ya, mereka berpegang dengan kebenaran sehingga tidak terancam dengan neraka, dinyamin masuk jannah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Nah, falam yadhkur khairan fil ithnaini wa sab'ina firqatan allati finnar. Maka Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis ini tidak menyebutkan kebaikan sama sekali pada 72 golongan yang sesat itu yang diancam neraka. Ma'anna fihim khaira, padahal sebenarnya pada mereka ada kebaikan karena mereka masih muslimun. Hanya saja sesat disebabkan ya, bid'ah yang ada pada mereka dan hawa nafsu yang mereka ikuti. Tapi tetap ada kebaikan pada mereka, mereka masih muslimin ya, tetapi itu tidak disinggung oleh Nabi SAW. Yang disinggung hanya kejelekan mereka dan ancaman neraka, karena babnya tahdzir, jadi tidak ada muazanah ya. Ar-rab yang keempat, hadithu taktulu ammaran al-fiatul bagiyah. Ammar akan dibunuh oleh golongan yang memberontak. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma akan dibunuh. Nabi memberitakan bahwa Ammar nanti akan dibunuh oleh golongan yang memberontak. Artinya golongan itu yang salah, yang keliru. Yaitu terbukti ya, Ammar terbunuh pada perang Siffin yang terjadi antara Ali radhiyallahu anhu, Ammar ada di barisannya Ali ya, dan dibunuh oleh ya barisannya Muawiyah radhiyallahu anhum jami'an. Artinya ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa pihak Ali yang lebih dekat kepada kebenaran daripada pihak Muawiyah, dan keduanya sama-sama berijtihad. Artinya itu adalah hasil ijtihad yang menyeret kepada fitnah tersebut ya, yang berijtihad ijtihadnya benar dibalas dengan dua pahala, yang ijtihadnya salah pahala ijtihadnya ada dan kesalahannya dimaafkan. Nah, falam yadhkurhum illa bil baghi. Maka Nabi tidak menyinggung mereka kecuali hanya menyinggung sisi pemberontakannya. Nah, ma'anna fihim khairan katsira, padahal pada mereka terdapat kebaikan yang banyak. Baik. Fa hadhihi al-ahadits allati taqaddamat laysa fiha muwazanat. Jadi pada hadis-hadis ini yang telah lewat kita baca, tidak ada padanya madhab manhaj muwazanah sama sekali. Walau kanat wajibatan, seandainya itu hal yang harus, ya, dan muwazanah itu dianggap sebagai sikap yang adil, lama aghfalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengabaikannya. Ya, wal adillatu min hadha an-naw'i katsiratun naktafi bima awradna minha. Dan dalil-dalil dari jenis ini jumlahnya banyak. Kita mencukupkan dengan apa yang kami sebutkan dari sekian banyak hadis itu. Dengan ini selesai bantahan Syekh Rabi' terhadap syubhat pendalilan dengan hadis tersebut. Dan kita akhiri majlis kita sampai di sini. Barakallahu fiikum. Tafadhal jazakumullahu khairan. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.